بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد pembahasan kita masih bersama dengan bab asy-syafa'ah, melanjutkan pendalilan-pendalilan yang disebutkan oleh penulis Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau bawakan 5 dalil dari Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-An'am ayat ke-51. Yang kedua surat Az-Zumar ayat ke-44. Yang ketiga surat Al-Baqarah ayat kursi ayat ke-255. Yang keempat surat An-Najm ayat ke-26. Dan yang kelima adalah surat Saba ayat ke-22. Kita sedang dengan dalil yang kelima, surat Saba ayat ke-22 menyebutkan qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Allah Jalla wa'ala menyatakan dengan kata perintah qul, sampaikanlah, katakanlah, ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hendak menyebutkan bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun. Allah perintahkan kepada beliau, katakanlah, ud'u, panggillah atau serulah. Bagaimana yang telah diterangkan bahwa ud'u memiliki 2 makna. Yang pertama, uhduruhum, hadirkan oleh kalian mereka itu, sesembahan-sesembahan selain Allah tadi. Makna yang kedua, ud'uhum, mintalah oleh kalian kepada mereka doa masalah, suatu doa permintaan. Artinya kira-kira apakah mereka bisa mengabulkan. Demikian telah diterangkan makna ud'u, uhduruhum dan ud'uhum, doa masalah. Serulah, mintalah kepada mereka. Alladzina za'amtum, yang kalian anggap min dunillah, selain Allah itu. Coba minta kepada mereka sesembahan-sesembahan selain Allah. La yamlikuna, mereka tidaklah memiliki, artinya kekuasaan, mithqala dzarrah, seberat dzarrah pun. Telah diterangkan bahwa dzarrah itu tunggalnya adalah dzar, yaitu sigharun naml, semut yang kecil. Dan Allah Jalla wa'ala sebut itu dzarrah, yudrab biha al-mathal fil qillah, ingin menyebutkan, mengungkapkan sesuatu yang qillah, yang sedikit. Untuk memiliki kekuasaan mithqala dzarrah, seberat atau sekecil dzarrah pun, fissamawati wala fil ard, baik di langit maupun di bumi, nah, mereka tidak akan mampu. Wa ma lahum fihima, dan mereka tidak mempunyai, fihima, pada penciptaan langit dan bumi itu, min syirkin, tidak mempunyai syirik, di situ maksudnya saham. Mereka tidak mempunyai suatu saham pun, andil pun, fihima, kaitannya dengan penciptaan keduanya, langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka min dhahir, pembantu. Lahu, nam wa ma lahu minhum min dhahir, maka sama sekali mereka tidaklah memiliki pembantu, nam, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Zahir artinya mu'in. Artinya apa? Mu'in. Kalau ditanya bagaimana zahir bisa dimaknakan dengan mu'inan, pembantu. Naam, di sana ada ayat yang menyebutkan makna itu adalah surat Al-Isra ayat ke-88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu, sampaikan, katakanlah seandainya manusia dan jin itu bersatu, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an ini, la ya'tu nabi mithlih, niscaya mereka tidak bisa mendatangkan semisalnya, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu zahira, saling membantu, saling kerjasama, tidak akan bisa. Maka bisa antum bubuhkan bahwa zahir maknanya mu'in, yang membantu, dibuktikan surat Al-Isra ayat ke-88. Bisa dipahami sampai di sini? 6. Jika sudah, maka kita lanjutkan. 6. Kita lanjutkan menuju matan berikutnya. Selesailah sudah 5 pendalilan Al-Quran. Matan berikutnya kata muallif, qala Abul Abbas. Berkata Abul Abbas. Abul Abbas ini siapa? Bukan Ibnu Abbas. Kalau ada Abu, berarti kunyah. Maka yang dimaksud kunyah Al-Abbas, sehingga disebutlah Abu Al-Abbas adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kunyahnya Abu Al-Abbas. Kita kenalnya begitu secara singkat, Ibnu Taimiyah. Nama beliau sesungguhnya siapa? Taqiyuddin Ahmad Ibnu Abdul Halim. Taqiyuddin Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdissalam Ibnu Taimiyah. Ada yang bisa mengulang? Taqiyuddin Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdissalam Ibnu Taimiyah. Nah, Syekhul Islam itu semacam gelar tertentu kepada seorang alim yang begitu tinggi keilmuannya. Nah, maka dikatakan juga Syekhul Islam. Sebagaimana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab penulis kitab ini, Kitab Tauhid, maka beliau juga disebut Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Sedangkan Ibn Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdissalam Ibn Taimiyah rahimahullah. Walam yatazawwaj, sepanjang hidupnya beliau belum pernah menikah. Nah, kenapa belum pernah menikah? Li'annahu kana mashghulan bil ilmi wal jihad. Ya, karena beliau sibuk dengan ilmu, sibuk dengan jihad, sehingga rasanya tidak sempat mau nikah. Nah, sibuk waktu dalam kehidupannya dengan ilmu. Dan itu terbukti dengan sekian karya-karyanya. Terbukti dengan perjuangannya jihad. Di atas kuda menghadapi musuh-musuh agama Allah Jalla wa'ala. Demikian kehidupan para ulama, di antaranya beliau, mashghulan bil ilmi wal jihad, walaysa zahidan fis sunnah. Dan bukan berarti beliau zuhud di dalam masalah sunnah, artinya membatasi diri tidak mau nikah, bukan itu. Nikah adalah amalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Paman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka kepada sunnahku maka bukanlah dari golonganku. Sama sekali beliau tidak ada maksud itu, tapi tidak adanya kesempatan. Rahimahullah. Mata sana beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Abad keberapa? Abad ke-7. Sekarang kita abad ke-14. Berarti 7 abad yang lampau. 14, 41. Ini 7, 2. Berapa tadi? 7, 28. Ya, 7 abad lebih. Walahu beliau mempunyai umur 67 tahun. Usianya umat Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Beliau umurnya 67 tahun. Wa asyara asyhur, lebih 10 bulan. 67 tahun 10 bulan. Berarti tinggal ngurangi saja, kalau wafatnya 728, umurnya 67, berarti lahir tahun 600 berapa? 6. 661 ya. Ya. 61 tambah 67. Ya, sekitar itu 661. Beliau dilahirkan. Berkata Abul Abbas, nafallahu amma siwahu. Allah subhanahu wa ta'ala nafa. Nafa artinya meniadakan. Amma siwahu. Terhadap apa selainnya. Allah tiadakan semuanya. Sesembahan selainnya. Kulla ma yata'allaku bihi al-musyrikun. Setiap apa yang disandarkan padanya oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin menyembah sesembahan selain Allah. Maka Allah Jalla wa'ala berlepas diri. Allah meniadakan itu semua. Fanafa an yakuna li ghairi. Maka nafa. Meniadakan. Siapa yang meniadakan? Allah Jalla wa'ala. An yakuna li ghairi. Bagi selainnya. Bagi selain Allah. Mulkun. Au qistun minhu. Kekuasaan. Atau kerajaan. Au qistun minhu. Nah. Au qistun minhu. Berupa andil darinya. Nah, auqistun minhu kata Syekh Al-Utsaimin artinya pada firman Allah wa ma lahum fihi ma min syirkin. Dan sesembahan selain Allah itu tidak mempunyai syirik, tidak mempunyai saham sedikit pun fihi ma terkait penciptaan langit dan bumi, sebagaimana ayat yang baru saja kita sebutkan. Nah, itu qistun minhu. Tidak punya andil. Nah, Allah tiadakan sesembahan selainnya. Au yakuna aunan lillah. Atau mereka punya bantuan terhadap Allah. Allah juga tiada karena Allah tidak terima. Allah tidak membutuhkan bantuan. Sebagaimana ayat yang tadi juga kita bahas. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dan tidaklah dari mereka sesembahan tadi bagi sesembahan selain Allah. مِنْ ظَهِيرٍ. Memiliki apa andil untuk membantu bagi Allah Jalla wa'ala. Enam. Sama sekali tidak. Bidunil istisna, tanpa terkecuali. Bisa dipahami? Nah. Saya ulang, agar lebih melekatkan di benak kita perkataan Syekhul Islam, Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah meniadakan terhadap selainnya. Ada setiap apa yang disandarkan atau digantungkan padanya oleh kaum musyrikin. Fanafa an yakuna li ghairihi. Maka Allah tiadakan bagi selainnya mulkun au qistun minhu. Kekuasaan ataupun andil darinya. Au yakuna aunan lillah atau bantuan terhadap Allah Jalla wa'ala. Semua. Ditiadakan. Walam yaqqa illa syafa'ah. Dan tidak tersisa kecuali syafa'at. Ini maksud dinukilnya perkataan Syekh Al-Islam oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada kalimat ini. Tidak ada itu semua-semua sudah ditiadakan oleh Allah Jalla wa'ala. Walam yaqqa illa syafa'ah. Kecuali tidaklah tersisa kecuali syafa'at. Maka menunjukkan bahwa tidaklah bermanfaat kecuali seseorang yang diizinkan bagi Allah. Syafaat itu pun tidak bisa berlangsung sewenang-wenang, melainkan setelah apa? Izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabayyana annaha la tanfa', maka tampak jelas bahwasannya syafaat tidak manfaat illa liman adzina lahur rabbu, melainkan bagi yang Allah izinkan baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Anbiya ayat ke-28, wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidaklah bermanfaat syafaat itu buat mereka melainkan bagi siapa yang Allah ridai. Berikutnya masih perkataan beliau Syekhul Islam, fahadihi syafa'ah, maka syafa'at ini allati yadhunnuha al-musyrikun, yang disangka oleh kaum musyrikin, ia muntafiyatun, adalah tertiadakan yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Apa yang disangka-sangka dinanti-nanti oleh kaum musyrikin, syafaat dari sesembahannya, muntafiyatun, tertiadakan yaumal qiyamah. Kenapa tertiadakan? Karena syafaatnya adalah syafaat yang batilah. Nah, kama nafaha Al-Quran, sebagaimana Al-Quran telah meniadakan hal itu. Wa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, annahu ya'ti, bahwasannya beliau akan datang, fayasjud li rabbih, dan akan sujud kepada Allah, kepada Rabbnya. Ya apa tidak? Pasti kita ingat hadis syafaat datangnya kepada Nabi Adam dan seterusnya sampai kepada Nabi SAW. Meminta syafaat, maka beliau mendatangi bawahnya arsy. Kemudian beliau sujud kepada Allah. Wa yahmaduhu. Dan beliau memuji Allah Jalla wa'ala. La yabda' bis syafa'ah awalan. Di mana beliau tidak memulai minta syafaat terlebih dahulu. Tidak kemudian datang langsung minta syafaat. Tapi apa yang beliau lakukan? Sujud. Dan kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yuqalu lahu, kemudian ada yang menyampaikan kepada beliau. Tentunya Allah yang memerintahkan. Irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Maksudnya dari sujud. Angkatlah kepalamu dari sujud. Waqul, dan ucapkan, yusma', niscaya akan didengar. Ucapkan apa yang kau inginkan, yusma', niscaya akan didengar. Nah, siapa pendengarnya? As-sami' pendengarnya, huwa Allah, dialah Allah. Wasal tu'ta. Wasal itu bukan satu kata, tapi dua. Wow dengan sal. Nah, sal itu kata perintah. Artinya mintalah. Kata asalnya sa'ala, yas'alu. Fi'il amarnya sal. Wasal dan mintalah. Tu'ta. Niscaya akan diberi. Mintalah apa yang kau inginkan, niscaya pasti akan diberi oleh Allah Jalla wa'ala. Washfa', dan mintalah syafa'at. Ishfa', mintalah engkau syafa'at. Tushafa', niscaya akan disyafa'ati. Saya ulang. Nabi SAW menyatakan, annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bis syafa'ati awwalan. Bahwa beliau mendatangi Allah Jalla wa'ala, maka beliau sujud, beliau memuji Allah, bertahmid kepada Allah. Tidaklah beliau memulai dengan syafaat terlebih dahulu. Tsumma yuqalulah, kemudian dikatakan kepada beliau, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Qul wa qul yusma', katakan, niscaya akan didengar. Wasal tu'ta, dan mintalah, niscaya akan diberi. Wasfa' tusyafa', dan mintalah syafaat, niscaya akan disyafaati. Wa qala Abu Hurairah lahu, maka Abu Hurairah menyatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia? As'ad, as'ad adalah paling bahagia. Siapa manusia yang paling bahagia bi syafa'atik, dengan syafa'atmu ya Rasulullah? Qala, maka Rasul SAW jawab, man qala la ilaha illallah, adalah hambaku yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, yang ikhlas muncul dari hatinya. Kita lihat bagaimana syarahnya Syekh Al-Utsaimin. Maka Abu Hurairah menanyakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengomentari kepada Abu Hurairah pada kisahnya ini. Laqad kuntu adunnu, sungguh aku sudah mengira, alla yas'alani ahadun ghairak, bahwa tidak ada yang menanyakan itu seorang pun selain engkau, anhu, tentangnya. Lama atau lama ara min hirsika alal ilmi, ketika aku perhatikan bagaimana kesungguhanmu terhadap ilmu. Siapa yang dimaksud? Adalah Abu Hurairah. Aku sudah mengira bahwa tidak ada yang menanyakan itu nanti seorang pun selain engkau tentang perkara itu. Karena memang aku pandang, aku perhatikan, yang betul-betul bersungguh-sungguh pada ilmu adalah engkau. Aku perhatikan dari kesungguhanmu terhadap ilmu. Wa fi hadza dalilun ala anna min wasail tahsilul ilm as-su'al. Berdasarkan dari jawaban Rasul kepada Abu Hurairah, bukan jawaban, artinya responnya beliau kepada Abu Hurairah, dijadikan dalil oleh para ulama bahwa wasail tahsilul ilm as-su'al, sarana untuk bisa mendapatkan ilmu atau prasarana ya, itu adalah as-su'al, bertanya. Dengan bertanya tadi kan semakin berkembang ilmu tadi. Nah, sehingga Abu Hurairah tanya, sudah diberitakan tentang syafaat, muncul pada benak beliau Abu Hurairah, siapa manusia yang paling bahagia ya Rasulullah dengan syafaat? Akhirnya kan akan memunculkan suatu jawaban. Maka min wasail tahsilul ilmi as-su'al, termasuk wasilah mendapatkan ilmu adalah bertanya. Tentunya tanya dengan porsinya memang karena sebab ketidakpahamannya, atau mungkin dia maksudkan ingin tahu yang lebih dari itu. Nah, kita lanjutkan. Maka dijawab oleh beliau adalah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih. Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, maka kaum musyrikin laisa lahum hadd hadzun minas syafa'ah. Tidak punya bagian dengan syafaat itu. Berdasarkan kalimat tadi. Kaum musyrikin tidak punya hadzun minas syafa'ah. Bagian dari syafaat. Li'annahum la yaqulun la ilaha illallah. Karena mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nabi kan menyatakan man qala la ilaha illallah. Berarti kalau kaum musyrikin tidak mengucapkan itu, laisa lahum hadzun, tidak punya bagian minas syafa'ah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat As-Saffat ayat 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguh mereka itu, kaum musyrikin, kanu, di mana mereka, idza qila lahum, ketika disampaikan kepada mereka, la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka menyombongkan diri. Itu ayat 35-nya. Ayat 36, wa yaqulun, dan mereka bilang, mereka jawab, atau mereka komentari, a inna la tariku alihatina. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami li syairin majnun, karena seorang penyair yang gila ini? Siapa? Rasulullah. Masa kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan nenek moyang kami selama ini gara-gara li syairin majnun? Artinya bahasa lainnya tidak mungkin itu terjadi. Masa kami yang sudah lama seperti ini mau nuruti orang yang baru datang kemarin? Nah, bahasa gitu. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Surat apa itu? As-Saffat 35-36. Allah juga menceritakan tentang mereka pada surat dan ayat yang lain. Bisa dicatat surat Sad. Sad ayat yang kelima. Kita ketika menelaah ayat-ayat itu enak rasanya. Apalagi dibarengi dengan penjelasan ulama. Ini dikaitkan dengan ayat ini dikaitkan dengan ayat ini. Apalagi kemudian kita kupas penafsirannya, tambah semakin mendalam pemahaman kita terhadap Al-Quran, kalamullah. Allah menceritakan tentang mereka, aja'alal alihata. Apakah dia mau menjadikan alihah, Tuhan-Tuhan yang ada itu, ilahan wahida, jadi Tuhan satu saja? Ya. Apakah dia Muhammad mau menjadikan seperti itu? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah sesuatu yang ujab, yang mengherankan, yang aneh. Artinya dari orang ini. Demikian maksudnya musyrikin. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Wal haqiqah anna sani'ahum wal ujab. Kata Syekh Al-Utsaimin, dan pada hakikatnya sungguh perbuatan mereka itulah yang ujab, yang aneh. Kok Muhammad menyeru kepada ilahan wahidah dikatakan ujab? Ya kalian yang ujab itu sendiri. Nah, Allah Ta'ala, Allah katakan juga pada surat As-Saffat, tapi ayat ke-12. Bal ajibta. wa yaskharun, bahkan atau justru engkau yang heran, wa yaskharun, di mana mereka itu mengolok-ngolok. Nah, kemudian juga surat Ar-Ra'd ayat yang 5, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum, jika engkau heran, fa'ajab qauluhum, maka sungguh mengherankan ucapan mereka. A'idha kunna turaban a'inna lafi khalqin jadid, apakah jika kita ini sudah jadi tanah, kemudian kami atau kita ini akan dibikin suatu ciptaan yang baru? Mana mungkin menurut mereka. Sudah mati tulang belulang, remuk, ya, ya sudah menurut mereka. Tapi Allah akan bangkitkan lagi. Allah akan buat khalqin jadid, ciptaan yang baru. Dan itu sangatlah mudah. Dan tidak sulit bagi Allah sedikit pun. Yaitu mereka heran-heran sendiri. Ya, karena mereka tidak yakin terhadap perkara-perkara yang gaib. Nah. Kembali kepada matan di atas, Rasul menyatakan man qala la ilaha illallah adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, itulah yang paling bahagia dengan syafaatnya beliau, khalisan min qalbi, yang ikhlas dari hatinya. Maka diterangkan lebih lanjut kata khalisan min qalbi. Kharaja bidzalika man qalaha nifaqan. Dengan kata khalisan berarti tersisihkan atau keluar orang yang mengucapkan dalam keadaan nifaq. Dalam keadaan bukan dari hatinya, hanya sekedar mengucapkan. Munafik itu kan zahirnya saja, tapi hatinya berbeda dengan apa yang diucapkan. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya sebatas lisan, tetapi tidak sejalan dengan hatinya, maka tidak termasuk pada kalimat ini. Yang Allah maukan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, khalisan min qalbi. Kalau orang itu mengucapkan secara nifaq, fa innahu la hadzun lahu fi syafa'ah, maka juga dia tidak dapat bagian terkait dengan syafaat. Maka kita periksa masing-masing diri kita. Kita ini mengucapkan la ilaha illallah itu memang apa yang kita sudah ikrarkan itu betul-betul sejalan dengan yang di dalam hati kita. Memang kita akui dan kita yakini seperti itu oleh hati kita. Nah, maka kita introspeksi masing-masing diri kita supaya betul-betul itu sesuai dari lubuk hati yang paling dalam, agar kita terlepas dari sifat nifaq. Fa innal munafiq yaqul la ilaha illallah, karena orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah, wa yaqul, dan dia menyatakan, mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah rasulnya Allah. Lakinna Allah azza wa jalla, akan tetapi Allah azza wa jalla, qabala shahadatahum li hadhihi bi syahadatihi ala kadzibihim. Allah hadapkan persaksian syahadatnya mereka itu dengan kedustaan mereka. Allah yang membongkar bahwa mereka bersyahadat seperti itu tidak sama, tidak sesuai dengan apa yang di hatinya. Kita lihat bagaimana Allah ungkap mereka pada surat yang namanya suratnya mereka, Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Ayat yang pertama. Wallahu ya'lam innaka larasuluh. Dan Allah itu tahu bahwa sesungguhnya engkau engkau, hai Muhammad, la rasuluh, benar-benar rasulnya. Wallahu yashhad, dan Allah itu bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sungguh orang-orang munafik itu pendusta. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sungguh orang munafik itu adalah pendusta. Pendusta apa? Kata Syekh Al-Utsaimin, fi syahadatihim, pada persaksian mereka. Mereka bilang engkau adalah rasulnya Allah. Fahum kadzibun. Sementara maka mereka mendustakan. Fi syahadatihim, dalam persaksian mereka. Wa fi qawlihim, dan dalam ucapan mereka. La ilaha illallah. Li'annahum law syahidu bidzalika haqqan. Karena seandainya mereka bersaksi secara hak, bersaksi secara benar, manafaqu, niscaya mereka tidak berbuat nifaq. Wala abtanu al-kufra, dan mereka tidak menyembunyikan kekufuran. Memang apa adanya, tidak dibuat-buat atau disembunyi-sembunyikan. Yang tampak baiknya, yang jahat, yang jelek disembunyikan. Tidak, memang begitulah. Apa adanya secara ikhlas. Kemudian kata khalisan, ikhlas, min qalbih, dari hatinya. Dari hatinya sudah kita bahas, sekarang khalisan, murni. Murni itu apa maksudnya? Saliman min kulli syaubin, selamat dari setiap yang mengotorinya. Apa yang mengotorinya itu? Riya. Apa yang mengotorinya itu? Sum'ah. Dia bersyahadat itu bukan karena riya, ingin mendapatkan pujian. Dia bersyahadat itu bukan karena sum'ah, supaya didengar orang pada tahu. Nak, bal hiya syahadah yakin. Akan tetapi syahadat yang betul-betul didasari keyakinan. Berikutnya, kita lanjutkan matannya. Fatil kasyafa'atu li ahlil ikhlas biiznillah. Maka syafaat itu adalah untuk orang yang ikhlas. Biiznillah, dengan izin Allah. Wala takunu liman asyraka billah, dan tidak untuk orang yang menyekutukan Allah. Jelas insyaAllah. Syafaat itu bagi orang yang ikhlas dengan izin Allah, dan bukan untuk orang yang menyekutukan Allah. Kemudian lanjut berikutnya matannya. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya, annallaha subhanah, bahwa Allah subhanah, huwa alladhi yatafaddal, dialah yang memberikan fadilah ala ahlil ikhlas, kepada hambanya yang ikhlas. Fayaghfiru lahum, maka Allah ampuni buat mereka. Biwasitati doa, dengan perantara doa. Man udina lahu, orang yang diizinkan baginya. An yashfa', untuk mensyafaati. Liyukrimahu, untuk memuliakannya. Wayanalal maqamal mahmud, dan supaya mencapai maqam mahmud, kedudukan yang terpuji. ada lafaz ini pada doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah fi shalatil qa'imah ati Muhammadan wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Nah, sampai di sini dulu kita berada di penghujung matan, tinggal satu paragraf saja. Setelah itu masuk masail. Kita akan lanjutkan pada waktunya nanti. Bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.